بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار الإخوان والأخوات فالحمد لله kita ya melanjutkan kembali ya pembahasan kita pada kitab Umdatul Fiqh pada permasalahan dari kitabun nikah tentang al-muharramat, ya wanita-wanita yang haram dinikahi, di mana telah kita sebutkan terdahulu ya beberapa kategori wanita yang secara nasab dan juga karena musaharah, karena sebab adanya hubungan karena pertalian pernikahan yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Dan di akhir pembahasan kita ya pada bab muharramat ini di majelis terdahulu kita menyebutkan tentang pengharaman yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala berpegang kepada keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Beliau menyebutkan وَيَهْرُمُ الْجَمْءُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لا يجمع بين المرأة وأمتها أو لا يجمع بين المرأة وأمتها ولا بينها وبين خالتها. Jadi mana beliau menyebutkan bahwa termasuk yang diharamkan ya pada suatu pernikahan ya diharamkan untuk mengumpulkan atau menyatukan dua orang wanita yang saling bersaudara. Orang wanita yang saling bersaudara, baik itu saudara kandung, saudara sebapak, ataukah saudara seibu, demikian juga saudara sesusuan. Dan demikian halnya pula pada pandangan yang sahih di kalangan para fuqaha madzhab al-Hanabila, walaupun saudaranya tersebut salah satunya adalah hasil dari perzinahan, tetap diharamkan untuk menyatukan dua orang yang bersaudara. Iya, ini perpegangan yang keumuman firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa tentang wanita-wanita yang diharamkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Termasuk yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala menyatukan dua orang wanita yang bersaudara. Kalimatu bainal ukhtaini, ya kalimat bainal ukhtaini ini disebutkan oleh kalangan ulama, oleh kalangan fuqaha madhab, maknanya libayanil jins, yang menunjukkan faedatul umum, menunjukkan faedah keumuman, yakni ukhtain, dua orang bersaudara dari tinjauan manapun dia bersaudara. Ya, begitu yang saya sebutkan tadi, bersaudara dari tiga sisi, ya, talian persaudaraan, saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Demikian halnya juga walaupun itu akibat perzinahan, salah satu diantaranya. Dan hal ini disepakati oleh kalangan ulama, ya, sebagaimana dikutip oleh Ibn Rushd fil Bidayah dan juga Ibn Qudamah fil Mughni, ya, dan juga Ibn Hazm fi Maratib al-Ijma' dan selain dari mereka. Selanjutnya kata beliau, wa bainal mar'ati wa ammatiha, dan juga diharamkan yang menyatukan antara seorang wanita dengan tantenya, dengan bibinya, wa khalatiha, ammatiha wa khalatiha, itu maknanya sama, ya, hanya saja dalam Arab ammatiha wa khalatiha dibedakan, satu dari saudara bapak, satu dari saudara ibu. Maka haram juga menyatukan seorang wanita dengan tante dari nasab bapak dia, dari bapak dia maupun dari ibu dia. Dalilnya kata beliau rahimahullahu taala, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir, ya, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Ya, dan la di sini menunjukkan tahrim, pengharaman. Ya, dan bisa juga menunjukkan peniadaan, an-nafyu. Ya, wa nafyu ashaddu tahriman. Kalimatu nafyu, ya, kalimatu an-nafi, peniadaan dalam konteks, ya, dalam konteks semantik bahasa Arab, ya, itu lebih tegas, ya, lebih tegas pengharamannya ketimbang larangan, karena seolah-olah sesuatu itu tidak ada wujudnya dan tidak boleh terjadi, ya, jadi tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, haram, ya, menyatukan antara wanita dengan tante dia, ya, dari nasab bapak, dan tidak juga antara wanita tersebut dengan tante dia atau bibi dia dari nasab ibu dia. Ya, dan hal itu juga, ya, dan ini juga merupakan kesepakatan, ya, para ahli ilm. Tayyib, sebagaimana disebutkan oleh beberapa kalangan, ya, al-ulama, ya, seperti disebutkan oleh Ibn Wundir fi kitabih al-Ishraf dan selainnya. Ini bahasan kita yang terakhir terdahulu di pembahasan, ya, kategori wanita yang diharamkan. Selanjutnya kata beliau, termasuk juga yang diharamkan pada sebuah pernikahan, wala yajuzu lil hur ay yajma'a baina aksara min arba'i niswatin wala lil abdi ay yajma'a illa snataini. Baik, tabligh rahimahullahu ta'ala, wala yajus, dan tidak diperbolehkan pula seorang laki-laki merdeka, ya, la yajus lil hur, ya, seorang laki-laki merdeka, ini tentunya yang diinginkan selain dari hamba sahaya, ya, seorang laki-laki merdeka, ya, ayyajma'a ayyankihu majmu'an, ya, dia menikahi beberapa, ayo mengumpulkan beberapa wanita, baik itu pada satu akad secara bersamaan ataupun dari satu akad ke akad yang lainnya. Ya. La yajuz lil hurri an yajma' baina akthara min arba'i niswatin. Ya. Tayyib, tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki merdeka dia menikah lebih dari 4 wanita. Lebih dari 4 wanita. Dan ini, ya, larangan ini itu yustafad, dapat diambil, ya, sisi argumennya dari firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Nisa, mana kita terangkan terdahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulatsa wa ruba'." Ya, ma Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum ya minan nisa' ya masna wa thulatsa wa ruba'." Ya, fankihu, ya, ayat diperbolehkan bagi kalian menikahi. Walaupun konteks ayat ini menunjukkan, ya, lafaz perintah, ya, al-amr fankihu, yang mana bisa saja seseorang menganggap bahwa ketika lafaz fankihu ini berada pada konteks perintah al-amr, ya, maka seharusnya menunjukkan kewajiban. Maka seharusnya menunjukkan kewajiban yang sahih tidak. Wa tidak semua lafaz al-amr dalam syariat kita itu selalu terindikasi menunjukkan makna perintah. Bisa bermakna irsyad, arahan, ya, bisa bermakna sunnah, bahkan bisa bermakna pembolehan bila mana terdapat qara'in, bila mana terdapat indikasi yang dapat kita jadikan acuan untuk memahami lafaz perintah tadi kepada mana, kepada makna selain dari perintah, ya, selain dari wajib. Termasuk diantaranya pada ayat ini, iya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum." Di mana pada ayat setelahnya, pada sambungan ayatnya, ya, fa illam, ya, fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', atau disebutkan tentang masalah al-'adl, fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Disebutkan bila mana kalian tidak mungkin berlaku adil, ya, tidak mungkin kalian berlaku adil di antara istri kalian bila mana kalian hendak menikah lebih dari seorang wanita, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka cukup dengan seorang wanita. Maka setiap lafaz perintah yang mana lafaz perintah tersebut mukaran dengan adanya ilal, dengan adanya sebab, adanya alasan, ya, adanya batasan-batasan tertentu yang perlu diperhatikan oleh kalangan fuqaha, mereka menyebutkan ini yang dapat memalingkan sebuah perintah kepada makna yang lain, kepada makna yang lain. Ya, tetapi apakah keluar dari kandungan perintah itu sendiri yang sahih? Tidak. Tetap kandungan perintah itu ada, tetapi disesuaikan dengan kondisi, dengan makna yang ada dari alasan perintah tadi, sehingga kenapa dipalingkan. Iya. Daripada ayat ini, fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', ya, masna wa thulatsa wa ruba'. Yang pertama, perhatikan bahwa ayat ini hanya menunjukkan al-aktsariyah, ya, menunjukkan batasan wanita yang paling maksimal boleh seorang laki-laki menikahi wanita tersebut, ya, yaitu pada batasan 4 orang wanita. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, masna, ya, wa thulatsa, ya, wa ruba'. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya, bahkan sebagian mengutip ijma' dalam hal ini. Sebagian mengutip ijma' dalam hal ini, ya, bahwa yang diperbolehkan kadar batas maksimalnya hanya 4 orang wanita. Ya, khalafa fi dzalika, sebagian ulama yang menyisihi hal tersebut. Di antaranya dihikatkan dari Al-Qasim Ibn Ibrahim bahwa beliau membolehkan 9 orang wanita, dan juga disebahkan kepada sebagian kalangan Zahiriyah, madhab, ya, Zahiriyah. Dalil mereka yang membolehkan hingga 9 wanita, pertama, ya, pada ayat ini juga. Dan mereka memahami bahwa masna wa thulatsa wa ruba', al-wawu di sini ifadatu jam' wa ziyadah, yaitu penyatuan dan madha, penambahan. Jadi bolehkan 2 ditambahkan 3 ditambahkan 4. Totalnya berapa? 9. Ya, dan mereka juga berdalil ya dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mata ala 9. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya, meninggal dunia dan beliau memiliki 9 orang istri. 9 orang istri. Dan tentunya dengan dalil seperti ini mereka meniadakan adanya sifat ya khususiyah, sifat pengkhususan pada Nabi atau pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini pandangan dari sebagian kecil kalangan ulama yang membolehkan lebih dari 4 orang wanita. Ya, tetapi mayoritas ulama, bahkan hampir sebagian besar kalangan ulama, mereka hanya membatasi pada 4 wanita saja. Dalil ala dalika ya kemana diriwayatkan dari kisah Ghilan ibn Salamah ya, ketika dia masuk Islam ya, ketika beliau masuk Islam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya ya, dengan hadis yang sahih. Naam tayyib. Ketika dia memeluk Islam ya, dan dia memiliki 9 orang wanita, 9 orang wanita, fa aslama, dia memeluk Islam. Maka ketika dia tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakhtara 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ghilan ibn Salama ini untuk memilih 4 orang di antara 9 orang istrinya tersebut. Ya, yang selebihnya dicerai. Ya, maka fakhtara 4. Maka dia pun memilih 4 orang istrinya tersebut dari 9 orang ini. Ya 9 orang ini. Ayat 6. Baik, masya Allah. Demikian juga dari hadis yang lain, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi fi Sunan Al-Kubra. Ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Naufal ibn Muawiyah ketika juga dia memeluk Islam dan memiliki 5 orang istri, maka beliau memerintahkan kepadanya untuk yang memilih 4 dari 5 istri dia, dan satunya diceraikan. Ya, ini menunjukkan ikhwan jami'an, bila mana istidamatu ziyada itu manhiun, manhiyatun anhu. Ya, apabila yang mempertahankan lebih dari 4 orang istri, 4 orang istri, atau lebih dari 4 orang istri dipertahankan, itu terlarang. Ya, yang satu punya 9, enggak boleh dilanjut setelah dia memeluk Islam. Sedangkan Naufal ibn Muawiyah memiliki 5 orang istri dan tidak boleh dilanjut setelah dia memiliki Islam, setelah dia memeluk Islam. Ya, kelarangan melanjutkan pernikahan sementara akad yang ada, ya akad yang ada yang ma'ruf ya di kalangan para ulama, bila mana seorang menikah fi halatul kufur, seorang menikah dalam keadaan kufur, ketika dia masuk Islam tidak mesti bagi orang tersebut untuk mengadakan akad yang baru. Itu tidak. Berarti pertalian akad nikah itu diakui oleh Islam. Tetapi ketika dia lebih dari 4 orang istri dilarang, dia menunjukkan mengawali pernikahan dengan istri yang kelima lebih dan seterusnya, ya, maka ini juga terlarang. Maka ini juga terlarang. Sebenarnya disebutkan oleh sebagian ya para fuqaha dalam kaidah mereka atau dhabit mereka, bahwa kullu ma hurrimat istidamatan hurrima kadzalika ibtida'an. Ya, segala yang diharamkan ya untuk dilangsungkan berkelanjutan, maka ini juga diharamkan untuk apa? Dilakukan di awal kali hendak dikerja. Seperti itu. Baik, masya Allah taala. Terus misalnya terdapat kejadian seperti ini. Ya, seorang laki-laki muslim memiliki 5 orang istri misalnya, atau 6 istri. Lantas dia mengetahui hukum dan harus mencerai istrinya dan hanya mempertahankan 4 orang istri saja. Masalah yang muncul, tayyib, yang mana yang harus dicerai? Ya, apakah dikembalikan kepada Al-Qur'ah ataukah tidak? Apa makna Qur'ah? Qur'ah itu dengan mengundi. Jadi undi siapa yang keluar namanya dia yang dicerai. Atau siapa yang keluar namanya 4 kali, 4 istri yang keluar, maka dia yang dipertahankan. Selebihnya yang keluar dicerai. Itu Qur'ah. Ya? Tapi apakah diberlakukan Qur'ah pada kasus seperti ini dengan dalil adanya muzahamah yang sahih tidak disyariatkan? Ya? Padahal semacam ini tidak disyariatkan Qur'ah, Ya, dikarenakan hak nikah itu mutlak milik si laki-laki. Hak pernikahan mutlak milik siapa? Si laki-laki. Dan laki-laki berhak ya untuk memilih dari para istrinya tersebut mana yang dia ridai, mana yang dia cintai. Maka itu yang dipertahankan. Dan dikhawatirkan bila mana terjadi qur'ah, ya bisa saja laki-laki lebih cenderung kepada satu dua orang istrinya yang lain. Mungkin karena lebih cantik mungkin, atau nasabnya lebih tinggi, ya, atau mungkin karena agamanya, atau hal-hal yang lainnya yang menjadikan dia lebih dicenderungi oleh suaminya ketimbang istri-istri yang lain. Kalau terjadi qur'ah ternyata nama dia yang keluar, yang harus dicerai. Maka ini tentunya akan berakibat fatal, bahkan berakibat buruk bagi si laki-laki tadi. Ya, baik si laki-laki maupun tentunya bagi sang istri. Maka bila mana terjadi kasus seperti ini, tidak mengapa laki-laki untuk memilih 4 dari istri-istrinya tersebut, dan itu yang dipertahankan. Tapi masya Allah ta'ala, ini masalah yang pertama. Ya, jadi ayat ini ikhwanna jami'an tidak menunjukkan perintah orang itu harus poligami, tidak. Ya, sebagaimana difahami oleh sebagian besar atau beberapa ikhwan kita bahwa poligami sunnah, dalilnya ayat. Ya, bahwa poligami atau ta'adud itu sunnah, dalilnya ini dan ini. Di antaranya ayat ini kata mereka dengan dalil fankihu. Ayat fankihu ma taba lakum minan nisa hanya menunjukkan batasan aksariyah, pembatasan jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi. Tidak menunjukkan asal perintah, ya tidak menunjukkan asal perintah untuk berpoligami, tidak. Hanya menunjukkan pembolehan. Hanya menunjukkan ya pembolehan bila mana dia berkehendak untuk menikah, ya maka dia boleh menikah lebih dari seorang wanita. Namun di madhab Imam Ahmad, pembolehan ini harus sejalan dengan alasan yang ada pada ayat setelahnya, bila mana dia tidak mampu berlaku adil. Ya fa illam ta'dilu fawahidatan. Bila mana dia tidak mampu berlaku adil, maka cukup dia menikahi seorang istri saja. Seorang istri saja. Iya. Sementara perlakuan adil kepada istri itu bukan hal yang mudah. Ya fa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya lan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Bahwa kalian wahai kalangan laki-laki, ya lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'. Kalian tidak akan mungkin sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri kalian. Walaupun kalian itu punya keinginan, ya punya kecenderungan dan berusaha untuk berlaku adil, tidak akan mungkin seorang itu berlaku adil di antara istri-istri dia. Hanya saja sebagian memahami ayat ini, ya, lantas tati wan ta'dilu, al-adil yang dimaksud di sini, ya, adil dari sisi perasaan. Ada dari sisi kecenderungan kepada salah seorang istri. Iya, sementara adil yang dituntut, ya, dituntut dalam aplikasi amal secara zahir ketika seorang itu dia menikah dan hendak melakukan poligami, ta'addud, poligami, adil yang diinginkan adalah adil fi zahir. Maka sebagian para fuqaha Hanabila dan dari madhab yang lain hanya membatasi adil dari sisi pembagian malam. Adapun pada siang harinya tidak ada tuntutan seperti itu. Wadihata ikhwanna jami'an. Ya, baik. Ini tentang masalah adil pada ta'addud. Ya, jadi seseorang diperbolehkan bagi dia untuk ta'addud, untuk berpoligami di kalangan Hanabila, ya, bila mana dia memiliki beberapa syarat yang diindikasikan pada ayat tersebut dan beberapa hadis yang lain. Salah satu di antaranya, ya, kesanggupan dia untuk berbuat adil. Ya, kesanggupan dia untuk berbuat adil, dan adil yang dimaksud di sini mada adil secara zahir. Yaitu bisa membagi waktu malamnya dia, malam yang satu dengan malam yang berikutnya. Yang kedua, sebagian juga menyebutkan bahwa ya diperbolehkan kalangan Hanabila, ya para ulama Hanabila menyebutkan, ya, diperbolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari seorang wanita bila mana dia memiliki kesanggupan ala nafkah, ya, memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada istri-istri dia. Bila mana dia tidak sanggup, ya, maka bukan hal yang disyariatkan bagi dia untuk berpoligami. Iya, dan tentunya nafkah yang dimaksud di sini bukan nafkah ardan. Misalnya ada seorang hendak menikah kepada seorang wanita, dia sudah punya istri. Ya, dia hendak menikah wanita yang kedua. Dia datang ke wanita tersebut, ya saya hendak ta'addud, hendak poligami. Ya, nanti insyaAllah ta'ala tiap bulan anak kasih 500 ribu. Berarti anak sudah lepas memberi nafkah, selesai masalah. Ya, apakah ini dimaksud dengan nafkah yang diinginkan? La. Fakalangan Hanabilah ketika berbicara tentang nafkah, ala nafkah yang ma'rufah urfan. Ya, nafkah yang muta'arifah, nafkah yang maklumah, nafkah yang secara maklum kadar dan nilainya pada masyarakat tersebut. Ya, yang kadarnya maklum, yaitu yang bisa mencukupi kebutuhan, ya, kebutuhan makan, minum bagi sang istri, dan tentunya juga jikalau dia punya anak. Maka perlu dilihat bila mana laki-laki tersebut, ya, tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi tuntutan nafkah bulanan yang wajib, walaupun dia bisa kurang dari itu, maka tidak diperbolehkan. Makanya ikhwan jami'an, bukan hal yang keliru misalnya, ya, bukan hal yang keliru dan bukan hal yang dilarang ketika seorang wanita hendak menikah, ya, atau menerima pinangan seorang laki-laki untuk istri kedua, menanyakan tentang kesanggupan nafkah tersebut. Ya, dan jangan dianggap bahwa wanita tersebut ya materialistis, jangan seperti itu. Karena nafkah adalah hak dari istri. Hak dari istri terutama bila mana dia nantinya menjadi istri yang kedua. Karena dikhawatirkan bila mana dia menerima, ya terdapat kezaliman dari sisi pemberian nafkah bila mana dia tidak menuntut. Wadihada, ya, kalau wanita tersebut menuntut, misalnya saya minta dalam satu bulan sekian, ya, dan si laki-laki menyanggupi, maka nilai dari nafkah tersebut itu adalah syartun fi nikah. Ya, syarat si wanita pada nikah, wal muslimuna ala syurutihim. Dan kaum muslimin diharuskan untuk memenuhi syarat dia ketika dia menikah, maka dia harus menyerahkan nilai yang sama dari yang diminta oleh si istri tersebut di awal ketika dia hendak menikah. Tentunya kecuali apabila si istri dia dengan sendirinya atau dengan sengaja menggugurkan hak atau syarat yang dia sebutkan di awal. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga disebutkan oleh kalangan para fuqaha, ya, ini menjadi syarat yang terpenting di kalangan madzhabul Hanabilah, yaitu husulul ifaf. Husul al-ifaf dengan at-ta'addud. Ya, bahwa dengan menikah lebih dari seorang wanita, ya, laki-laki ini baru bisa menjaga kehormatan dia. Ya, tapi ini menjadi timbangan para fuqaha Hanabilah, sebutkan oleh Ibn Mufli dan Kitabul Furu' dan juga Hasyiahnya dan beberapa kalangan Hanabilah yang lainnya, bahwa husulul ifaf, ya, dijadikan standar utama bagi seorang laki-laki apakah dia, ya, diharuskan menikahi seorang wanita saja ataukah dibolehkan menikahi lebih dari seorang wanita. Bila mana seorang laki-laki dia bisa menjaga kehormatan dia, bisa mengendalikan syahwatnya dia, dan juga bisa menjaga iffah pada diri dia dengan keberadaan seorang istri di sisinya, misalnya istrinya sudah memiliki segala-galanya, ya, dari sisi fisik, kecantikan, subhanallah, ya, misalnya juga dari sisi nasab, dari sisi harta, masalah akhlak yang mulia, masalah agama juga yang yang sudah ada pada diri istri tersebut, ya, dan si laki-laki, ya, sudah merasa terjaga agama dan kehormatan dia dengan istrinya, tidak tergoda lagi dengan wanita lain, maka oleh kalangan fuqaha Hanabilah dilarang bagi dia untuk menikahi wanita yang lain, ya, dan dianjurkan bagi dia, bahkan sebagian mengatakan diharuskan bagi dia untuk berada bersama dengan istrinya tersebut. Hanya saja muncul masalah sebenarnya. Ya, ifaf semacam ini takarannya kembali ke siapa? Apakah kembali kepada si istri atau kembali kepada suami? Yang tepat, takaran ya ifaf seperti ini, penjagaan seperti ini, itu kembali kepada diri suami dia. Bila mana dia shodiq ma Allah, ya, maka itulah yang dia lakukan. Dia jujur sama Allah Subhanahu wa taala, jujur pada diri dia sendiri dan agama dia. Kalau benar dia bisa menjaga agamanya dengan istrinya tersebut, sudah. Jadi jangan nambah lagi. Namun bila mana tidak, ya misalnya, ya misalnya, ya mungkin istrinya cantik, masya Allah, memiliki segala-galanya. Di awal dia menikah, 40 tahun kemudian, ya udah, giginya udah hilang, ya sudah fisik udah menurun. Dan mungkin si laki-laki masih fit-fit, masih segar bugar, masih mampu. Tapi apakah dilarang bagi suami untuk mencari istri yang lain? Yang sahih tidak. Ya, bila mana pada usia seperti apalagi wanita setelah dia melahirkan sekian banyak anak misalnya, ya pada usia 50 tahun sudah menurun fisiknya. Sementara laki-laki pada usia itu sedang semangat-semangatnya. Bisa jadi alam-alamnya anak belum berusia seperti itu masalahnya. Iya, mungkin. Iya. Tapi pada usia itu dia punya kecenderungan dan tidak mampu menahan gejolak syahwat dia, maka tidak mengapa bagi dia menikah lagi. Ya? Dan tidak mengapa dia mencari istri lagi. Bukan hal yang terlarang. Ya itu kalau kita melihat dari tinjauan ifaf. Dari ifaf tetap dikembalikan kepada si laki-laki. Ya, jadi bila mana ya dia tidak sanggup menahan penjagaan diri, dia enggak sanggup hanya dengan seorang istri, maka di sinilah boleh bagi laki-laki tersebut untuk menikahi ya lebih dari seorang wanita, ya lebih dari seorang wanita. Namun tentunya harus dengan cara-cara yang ma'ruf, harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat dan dibenarkan oleh urf kita. Ya, terkadang ada beberapa hal ikhwanna jami'an tidak tertera dalam syariat, namun secara adat, secara urf kaum muslimin yang ada, itu telah menjadi etika di tengah-tengah kaum muslimin. Misalnya saja dalam hal perizinan, misalnya saja ya dalam hal masalah bahwa si istri dalam pandangan sebagian besar kaum muslimin yang mestilah mengetahui bahwa suaminya itu akan menikah lagi. Dia jangan beranggapan misalnya anak ikhwan dia hendak menikah, tapi di Quran dia cari dari awal Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas tidak ada keterangan harus memberitahu istri, apalagi minta izin. Akhirnya dia dari Jakarta dia ke Irian cari istri di sana. Dia tidak ketahuan nama istrinya. Tidak apa-apa, tidak ada keterangan dalam Quran, kata dia. Iya. Sementara urf kaum muslimin ada negeri kita tidak seperti itu. Yang kedua juga mura'atul masalih wal mafasid, menimbang sisi kemaslahatan dan mafsadah. Dikhawatirkan ketika si laki-laki ini menikah tanpa sepengetahuan istrinya, ketika diketahui berapa tahun kemudian, timbul mafsadah yang lebih besar. Mungkin istrinya minta cerai misalnya, khulu, sementara itu diharamkan. Akhirnya dia menjerumuskan istrinya kepada perbuatan yang haram. Ya, ataukah mungkin dengan akibat-akibat yang lain yang kita tidak inginkan. Ya, bisa saja terjadi si istri mungkin sampai bunuh diri kah atau gimana. Ya, wa'alaikumsalam min dzalik. Atau mungkin si istri kena merasa didzalimi, dia berbuat selingkuh. Maka hal-hal seperti ini ikhwan jami'an perlu dijaga. Mura'ah maslahat, melihat urf adat kita. Ya, maka sebaiknya bila mana seorang ikhwan atau seorang suami hendak menikah lagi, hendaklah dia memberitahukan, menyampaikan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang hikmah kepada istrinya, agar tidak terjadi yang mafsadat yang tidak kita inginkan dari akibat ya pernikahan yang kedua atau pernikahan yang berikutnya. Tapi wallahu ta'ala alahu ahkam ya bistawab. Iya, terus syarat yang berikutnya pula yang keempatnya, bahwa dia memiliki kesanggupan secara fisik untuk tahajud. Ya, punya kesanggupan secara fisik untuk menikah lebih dari seorang wanita. Bila mana fisiknya dia ini cuma cukup untuk seorang wanita, jangan dipaksa untuk tahajud. Usia sudah 50, 55 tahun, 60 tahun, subhanallah. Walaupun dia punya keinginan, tapi fisik sudah tidak mendukung. Ya, fisik sudah tidak mendukung, maka seperti ini juga tidak dianjurkan untuk apa? Untuk menikah lebih dari seorang istri bila mana fisiknya sudah tidak memungkinkan bagi dia untuk menambah lebih dari seorang istri. Tapi masya Allah ta'ala. Selanjutnya beliau menyebutkan, ya wala lil abdi ayajma'a bainal isnataini illa al isnataini. Kata beliau rahimahullahu taala, Jadi tadi hukum apa? Hukum ta'addud atau hukum poligami bagi seorang laki-laki merdeka. Jadi poligami bukan hal yang wajib, ya, bukan hal yang wajib, namun hukum asalnya ya diperbolehkan. Dan adapun ketergantungan hukum yang lain, apakah itu sunnah ataukah dia makruh ataukah haram, itu bergantung kepada kondisi laki-laki hendak ya ta'addud tersebut. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wala lil abdi ay yajma' illa ithnatayn. Adapun bagi seorang hamba sahaya, ya kata beliau rahimahullah taala, ya, bagi hamba sahaya dia hanya diperbolehkan ya untuk menikah pada batas maksimal dua orang wanita. Hanya dua orang wanita. Di mana yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan yankihul abdu imra'ataini wa yutalliqu tatliqataini wa ta'taddul amatu hidataini. Seorang hamba, seorang budak, dia hanya boleh menikah dengan dua orang wanita atau setengah dari seorang merdeka, ya, dan juga dia hanya menjatuhkan talak dengan dua kali talak. Kalau laki-laki berapa merdeka? Tiga? Tiga kali talak. Nah, berarti pada talak yang kedua pada seorang hamba itu sudah talak bain, talak pisah. Wa ta'taddul amatu, dan seorang hamba wanita, budak wanita menjalani masa iddahnya itu hanya dengan dua kali haid. Hanya dengan dua kali haid. Dan diriwayatkan juga dari beberapa kalangan tabi'in, mereka mengutip bahwa ini sudah menjadi kesepakatan. Yang menjadi kesepakatan ya dari para as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Naam. Tsumma qala rahimahullahu taala, fa in jama'a baina man la yajuzu al-jam'u bainahum fi 'aqdin wahidin fasada al-'aqdu wa in kana fi 'aqdain lam yashih ath-thani minhumā. Fa qala rahimahullahu taala, yang kalau kita bahas sebelumnya tentang wanita-wanita yang haram dinikahi ibtidaan, sekarang bila mana terjadi? Bila mana? Ya terjadi. Artinya terjadi seorang laki-laki menikahi, ya dia menikahi wanita yang haram untuk dinikahi. Ya di sini tentunya bahasan kita dibatasi bagi mereka yang menikahi dengan menyatukan dua orang, ya dua orang saudara, antara seorang wanita dengan tante atau bibinya dia. Kata beliau rahimahullah ta'ala, atau seorang ibu dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya, atau dua saudara sesusuan misalnya. Kata beliau, fa'in jama'a baina man la yajuzul jam'u bainahu ka'ukhtaini masalah. Ya, ya, bila mana seseorang dia ya menikahi, ya dia menikahi dan mengumpulkan dua wanita yang tidak diperbolehkan disatukan pada suatu pernikahan. Misalnya dua orang bersaudara, dua wanita bersaudara pada suatu akad, pada suatu ya suatu akad, ya, dan akadnya dilangsungkan bersamaan juga, langsungkan bersama. Misalnya ya seorang dia menikah dengan dua orang bersaudara dan si wali mengatakan, saya nikahkan engkau dengan dua putriku fulana dan fulana, ya. Jadi dalam satu akad, lantas laki-laki mengatakan saya terima pernikahan keduanya. Iya, apakah akad seperti ini sahih atau tidak? Di madzhabul Hanabila, ya di madzhabul Hanabila pernikahan semacam ini fasid. Ya tidak sahih. Ya tidak sahih. Ya dikarenakan pada dua yang bersaudara tersebut tidak ada keunggulan salah seorang di antara mereka untuk dipertahankan pada akad. Kalau kita mengatakan yang disebutkan namanya pertama lebih utama, yang kedua gugur akadnya, kita katakan tidak, ya, karena pada jama ketika disebutkan saya menikahkan engkau misalnya dengan Fatimah dan Aisyah, ya, kalau penyebutan wow dan di sini untuk penyatuan bukan tertib, bukan tertib, terlebih lagi ketika si laki-laki hanya mengatakan qabiltu, selesai, saya terima, dan tidak menyebutkan secara tertib. Ya, jadi pada dasarnya bukan tertib yang diinginkan, tapi penyatuan keduanya. Ya, ketika yang dimaksud dari akad itu penyatuan, tidak seorang pun dari dua saudari ini, dua wanita bersaudara ini, yang lebih utama pada akad tersebut. Karena tidak mungkin kita rajihkan salah satunya, maka karena Hanabilah mengatakan kalau terjadi seperti ini maka akad seluruhnya fasid, ya tidak sah. Dan bila mana dia lanjutkan sampai kepada hubungan suami istri, maka dikategorikan perzinahan. Dikategorikan perzinahan. Tapi masya Allah Taala. Kalau huna wa in kana fi akdain. Kalau misalnya terjadi pada dua akad yang beriringan berbeda, misalnya ini di pagi hari, yang tua di pagi hari, yang muda di sore hari, ya, tayyib. Ataukah masalah berbeda harinya atau beda tahunnya? Maka yang sahih, kata beliau rahimahullah taala, wa in kana fi aqdain lam yasih ats-tsani minhuma. Maka yang digugurkan hanyalah akad yang kedua. Akad yang kedua. Kalau misalnya dia sudah menikah dan mengetahui hukum setelah itu, ya, selama hukum seperti itu, ya, tayyib. Kalau kita melihat secara eksplisit dari keterangan ini, ya seharusnya yang diceraikan adalah yang berikut, yang berikutnya. Itu akad yang kedua. Yang kedua, kalau seorang wanita dia memeluk Islam, ya, dan dia memiliki lima orang istri, dua di antaranya bersaudara. Tayyib, yang mana yang harus dipisah? Yang bersaudara, yang bersaudara. Jadi yang tiga yang lainnya ini yang tidak ada hubungan kekeluargaan tetap dipertahankan. Berarti yang perlu dipisah hanya dua yang bersaudara ini, salah satunya dipilih. Dan untuk memilih salah satunya ditinju kepada akadnya. Siapa yang paling dahulu dinikahi, siapa yang terakhir. Maka yang terakhir yang dipisahkan. Yang terakhir di, ya, dipisahkan. Jelas ya? Baik, masya Allah Taala. Ada mungkin juga ikhwan najam yang furu dari masalah ini juga. Bila mana dia memiliki lima orang istri misalnya, dia masuk Islam, salah seorang di antara istrinya adalah ahli kitab atau wanita musyrikah, ya, maka empat yang muslimah ini dia tidak ditalak. Yang ditalak siapa? Yang dipisahkan siapa? Yaitu yang mana yang wanita musyrikah atau wanita kitabiyah berpegang kepada fadl al-Islam. Ya, dengan kita mengacu kepada keutamaan Islam yang ada pada wanita-wanita tersebut. Kalau dia mengatakan, ya Ustaz, anggaplah misalnya wanita musyrik masuk dalam kategori ini, lantas bagaimana dengan ahli kitab? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan menikahi wanita-wanita ahli kitab? Kita katakan, na'am, benar pada ayat disebutkan. Dihalalkan bagi kalian wanita-wanita ahli kitab. Akan tetapi pembolehan menikahi wanita ahli kitab itu ibtida'an la istidamatan. Ya, diperbolehkan di awal. Diperbolehkan